إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخواني في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله tentunya setiap insan sangat menginginkan di dalam kehidupannya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam usianya, baik di dalam hal umurnya, dalam rezekinya, dalam ilmunya dan amalannya, serta anak keturunannya. Seorang insan menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahinya, selalu memberkahi umurnya, selantiasa memberkahi rezekinya, ilmu dan amalannya, serta anak keturunannya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan tersebut bagi hamba-hambanya yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam kehidupan dunia ini. Dan tentunya satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Isa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan aynama kunta, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan aku, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku senantiasa diberkahi dimanapun aku berada. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada nabinya Isa alaihissalam, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya dan dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itulah setiap insan yang menginginkan keberkahan hidup, yang menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya dimanapun dia berada, maka tentunya dia harus beramal saleh, dia harus kembali kepada ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan tersebut, untuk mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya suatu penduduk negeri, suatu penduduk perkampungan, suatu penduduk pedesaan, kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi kepada mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk negeri, bagi siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan pintu tersebut dari langit dan dari bumi. Yang mana di antara amal-amal saleh yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di dalam menjalani kehidupan ini agar dia mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya dimanapun dia berada, yaitu menjalin silaturahim, menjalin hubungan silaturahim kepada kerabatnya, kepada kanak kerabat, yang hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu wa fi riwayah man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi aw yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang, barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, tentunya rezeki yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang mengais rezeki siang dan malam mencari rezeki, namun dia tidak pernah merasa puas dari apa yang Allah berikan kepadanya, disebabkan karena tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang dicari. Maka tentunya seseorang hendaknya selalu berusaha agar ketika dia mengais rezeki juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki tersebut. Barang siapa yang menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, au yunsalahu fi atharihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, umur yang tentunya akan dipergunakan di dalam dua keadaan. Apakah dia akan menggunakannya di dalam ketaatan ataukah sebaliknya? Akan tetapi seorang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa akan menjaganya dan melindunginya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga usianya di dalam kehidupan dunia ini dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Aw yunsalahu fi atharihi, seorang yang menginginkan agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, man tala umruhu hasuna amaluh, seorang yang berbahagia adalah seorang yang diberi umur yang panjang dan dia mengisinya dengan amal saleh. Seorang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik amalannya. Demikianlah orang yang bahagia dalam kehidupan dunia ini yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang menginginkan agar Allah memanjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim, menyambung silaturahim kepada kanak kerabatnya. Ini di antara amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupannya, memberkahi segala apa yang dilakukannya di dalam kehidupan dunia ini. Al-barakatu minallah, al-barakatu minallah, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-barakah yani mulazamatul khair, keberkahan maknanya adalah tetapnya kebaikan pada seseorang, tetapnya kebaikan tersebut ada pada seseorang, baik pada usianya, pada umurnya, pada rezekinya, pada ilmu dan amalannya, pada anak keturunannya. Tentunya setiap kita pastilah menginginkan agar keberkahan itu senantiasa berada pada diri kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah jalan untuk sampai kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertakwa kepadanya. Tidakkah kita sering mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam sekian banyak ayatnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dengan benar-benar bertakwa kepadanya, yakni beramal ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengharapkan pahala di sisi Allah dan demikian pula dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut akan siksa-Nya. Yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kemudahan demi kemudahan dari rezeki Allah berikan kepadanya. Demikian juga dalam ayatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya di dalam kehidupan dunia ini, baik tentunya dalam urusan agamanya, demikian pula dalam urusan dunianya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa bersemangat meraih apa-apa yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Tentunya apa-apa yang bermanfaat bagimu dalam urusan dunia dan urusan agama. Demikian pula sebagaimana disebutkan Imam As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan, tentunya hal-hal yang bermanfaat bagi seorang hamba di dunia ini, yaitu dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan hendaknya engkau senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang engkau tempuh, dari sebab-sebab yang engkau tempuh di dalam kehidupan dunia ini, baik dalam urusan duniamu maupun dalam urusan agamamu. Jangan engkau selalu menyandarkan kepada kekuatanmu, kepada usahamu, kepada kemampuanmu semata, namun sandarkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkanlah setelah engkau menempuh sebab dan upaya, setelah engkau menempuh sebab dan upaya, maka sandarkanlah hatimu hanya kepada Allah. Minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah, bukan kepada kemampuannya, bukan kepada usahanya, bukan kepada kekuatannya, bukan kepada kelebihannya, namun semata-mata dia menggantungkan apa yang dilakukan setelah dia menempuh sebab-sebab tersebut dari urusan agamanya maupun urusan dunianya. Semata-mata dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kepada dirinya, dan tidak pula kepada makhluk yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya di dalam kehidupan dunia ini, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya. Kemudian Rasulullah menyatakan, wala ta'jaz, dan jangan seorang merasa lemah. Janganlah engkau merasa lemah ketika engkau telah menempuh sebab, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempuh sebab, yang dengan sebab itu engkau akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang engkau inginkan di dalam kehidupan dunia ini. Namun tentunya sebab-sebab yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sebab-sebab yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fil din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di dalam kehidupan dunia ini sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah dari makhluk, bukanlah dari makhluk, hal ini tentunya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika air yang sangat deras yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengajari sahabatnya akidah yang benar, akidah yang lurus, bahwasanya hal itu adalah merupakan keberkahan dari Allah, bukanlah karena kehebatan beliau dan kekuatan beliau. Allah sebutkan di dalam ayatnya, "Qul la amliku lakum dharran wa la naf'a illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, katakan wahai Muhammad kepada mereka, "La amliku nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Saya tidaklah mampu untuk menguasai diriku, memberikan manfaat. Saya tidak berkuasa, kata Rasulullah. Saya tidak berkuasa, tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada diriku. Bahkan tidak pula menolak mudarat yang akan menimpa diriku, kata Rasulullah. Katakan kepada mereka. Demikian yang Allah sebutkan, yang Allah perintahkan di dalam ayatnya. Kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Agar mengucapkan kalimat ini. La amliku nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Saya tidaklah mampu untuk memberikan manfaat kepada diriku. Demikian pula tidak mampu menolak yang akan menimpa diriku, kata Rasulullah. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang hendaknya banyak minta doa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupannya dimanapun dia berada, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut witir. Ketika seorang melaksanakan salat witir, maka di sana dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait وبارك لي فيما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dari apa yang Kau berikan kepadaku. Berikan keberkahan kepadanya, berikan keberkahan pada apa-apa yang Kau berikan kepadaku, ya Allah, dari usia, dari umur di dalam kehidupan dunia ini, dari rezeki, dari ilmu, dari amal saleh, dari anak keturunan. Berikanlah keberkahan kepada seluruh apa yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Berikan kepada keberkahan tersebut. Mulazamatul khair. Terus menerus kebaikan itu ada pada seseorang. Pada ilmunya. Pada amal salehnya. Pada rezekinya. Pada usianya. Pada anak keturunannya. Dan dalam segala kehidupannya. Senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara hal yang sangat mudah bagi kita agar kita senantiasa saling mendoakan keberkahan, yaitu ketika seorang muslim berjumpa antara satu sama lain. Ketika seorang muslim berjumpa, maka Rasulullah SAW mengajarkan agar mereka saling mendoakan dengan doa keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ketika apabila seorang muslim berjumpa satu sama lain, فَلْيَقُلْ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Maka hendaknya dia mengucapkan salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa keselamatan, doa rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa keberkahan antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya dengan doa keberkahan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita ini di dalam menjalani kehidupan dunia ini, baik dalam hal Apa-apa yang kita tempuh dalam urusan dunia kita, lebih-lebih dalam urusan agama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membantu urusan kita. Nah, dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya. Di jannahnya merupakan tempat dan nikmat yang kekal abadi selama-lamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.